الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul. Mayoritasnya terkait dengan pembahasan kita. Penanya mengatakan, benarkah ISIS telah dibubarkan dan mengganti nama dengan IS atau IS? Nah, diganti nama dengan Islamic State atau kemudian disingkat dengan IS, atau dalam bahasa Arabnya Daulah Islamiyah. Apa tujuannya? Karena mereka ingin mengembangkan sayapnya. Kalau ISIS itu hanya Daulah Islamiyah di negeri Irak dan Syam, dalam rangka lebih mendapatkan simpati dan dukungan lebih luas lagi dan mengembangkan daerah mereka, maka digantilah nama tersebut. Siapa Abu Bakar al-Baghdadi? Simpang siur beritanya. Siapa dia? Ada yang mengatakan dia agen intelijen Mossad. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah salah seorang perwira militer di masa Saddam Hussein yang kembali ingin membangkitkan perlawanan terhadap rezim yang baru, karena dianggap orang-orang Saddam atau yang simpati terhadap Saddam telah ditindas dan tidak diberikan hak-haknya. Beritanya beragam. Nah, wallahu ta'ala a'lam siapa itu Abu Bakar al-Baghdadi. Nah, ala kulli hal, dalam tubuh Khawarij sendiri terjadi pertentangan yang sangat keras menyikapi Daulah Islamiyah versi Abu Bakar al-Baghdadi ini. Tidak sedikit dari orang-orang Khawarij, baik pembesar-pembesar Al-Qaeda ataupun yang di luar struktur Al-Qaeda ataupun dari organisasi Khawarij lainnya, yang menentang Daesh atau ISIS yang kemudian menjadi Islamic State, Daulah Islamiyah ini. Di antara mereka yang menentang dan tidak setuju dengan keberadaan ISIS dalam bentuk yang seperti ini adalah Ayman al-Zawahiri. Dr. Ayman al-Zawahiri, orang nomor 2 dalam Al-Qaeda setelah Usama bin Laden. Dia mengatakan bahwa berdirinya ISIS ini tanpa ada izin dan restu dari Usama bin Laden. Ketika kurang lebih tahun 2010 mulai dikumandangkan isu ISIS ini, sehingga dinyatakan keberadaan ISIS ini dalam tubuh Al-Qaeda adalah ilegal. Begitu juga Abu Muhammad Al-Maqdisi, salah satu tokoh Khawarij besar, yang menulis beberapa karya dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir. Buku-bukunya itu menanamkan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip pengkafiran yang sangat luar biasa. Kebencian dan permusuhan terhadap umat Islam dan pemerintahnya, Abu Muhammad Al-Maqdisi, termasuk juga yang tidak setuju terhadap keberadaan ISIS. Kalau dalam skup nasional, MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, pimpinan M. Talib, Muhammad Talib, juga termasuk yang tidak setuju dengan berbagai alasan, masing-masing punya tinjauan sendiri-sendiri. Bukan masalah bahwa ISIS itu berakidah khawarij ataupun yang semisalnya pemberontak, enggak. Sama-sama pemberontak, sama-sama khawarij. Masalahnya kepemimpinan. Masalahnya persaingan dan perebutan imarah, komando. Begitu juga Hizbut Tahrir. Ya, setuju. Karena Hizbut Tahrir punya program khilafah juga. Karena Hizbut Tahrir punya program khilafah. Sehingga mereka tidak setuju terhadap khilafah-khilafah yang lainnya. Singkat cerita bahwa dalam internal Khawarij sendiri terjadi pertentangan sengit tentang ISIS. Sehingga dengan ini penting untuk ditekankan bahwa tidak semua pihak yang tidak setuju terhadap ISIS, tidak semua pihak yang menulis penentangannya kepada ISIS, atau semua pihak yang pernah mengadakan kajian-kajian pertentangannya terhadap ISIS dan ketidaksetujuannya terhadap ISIS, maka dia bukan seorang khawarij. Tidak. Nah, nama-nama yang tadi saya sebutkan itu, JAT, MMI, Al-Qaeda, Aiman al-Zawahiri, Abu Muhammad al-Maqdisi, Abu Bakar Ba'asyir, dan yang lainnya, semuanya khawarij. Hizbut Tahrir. Nah, masing-masingnya menunjukkan ketidaksetujuannya. Abu Bakar Ba'asyir plin-plan. Ya, Al-Kadzab ini. Tahu Al-Kadzab, pendusta. Ya, karena sering gak jujur dalam pengadilan, proses pengadilan. Barakallahu fikum. Itu mengatakan dukungannya terhadap ISIS, tetapi tidak membela, tidak berbaiat. Kemudian untuk anggota jamaah Ansarut Tauhid atau JAT bebas mau berbaiat silakan, tidak berbaiat juga silakan. Nah, ini khilafah Islamnya model apa? Sementara ISIS sendiri berkeyakinan dan memvonis, ya, dalam salah satu surat himbauan perang semesta ISIS, bahwa semua pihak yang tidak berbaiat kepada negara khilafah, maka dia kafir. Maka dia adalah kafir. Dalam surat ini disebutkan himbauan perang semesta untuk rakyat di daerah, salah satu daerah di Syria. Siapa tujuan dan TO, target operasi ISIS di sana, disebutkan ada 4 pihak. Satu, Al-Jabha Al-Islamiyah. Front Islam. Salah satu nama kelompok di sana. Salah satu target operasi TO ISIS untuk dibunuh. Kedua, Al-Jaysh Al-Hur. Tentara Kemerdekaan Syria. Ya, sekelompok orang-orang awam yang gak setuju dengan pemerintahan Bashar Assad. Kecewa dengan kebijakan-kebijakan politik dan ekonominya serta yang lainnya, meminta kebebasan, meminta lapangan kerja dan yang lainnya, urusan perut dan syahwatnya, memberontak, memberi nama dirinya dengan Al-Jaysh Al-Hur. Nah, ini juga menjadi TO, target operasi ISIS untuk dibunuh mereka. Yang ketiga adalah An-Nizam As-Suri, An-Nusairi. An-Nizam An-Nusairi, yakni rezim Nusairi Bashar Assad dan tentaranya, kafir untuk dibunuh. Dan yang keempat, kullul kata'ib allati la tubayi' ad-daulah, seluruh kekuatan dan pergerakan batalion dan yang semisal yang tidak mau berbaiat. Jadi kalau Abu Bakar Ba'asyir tidak mau berbaiat, menolak baiat tersebut, maka dia termasuk orang yang pantas untuk dibunuh dalam pandangan siapa? ISIS. Sampai pernah diisukan katanya bahwa Abu Bakar Ba'asyir telah menunaikan baiatnya di penjara Nusa Kambangan. Akhirnya Abu Bakar Ba'asyir mengeluarkan pernyataan bantahan bahwa dusta itu, saya tidak pernah berbaiat. Tapi saya enggak melarang orang yang mau berbaiat, silakan anggota saya. Ini urusannya Islam dan kufur, ya akhi. Jadi muslim atau jadi kafir baiat ini. Ya. Kok bisa bebas gitu? Enggak mengajak, enggak menekan, enggak menyuruh. Nah, ada musibah. Ini menunjukkan kebodohannya mereka. Simpang siurnya dan tentang perenangnya mereka. Jadi sekali lagi, siapa Abu Bakar Al-Baghdadi, tidak jelas siapa orang ini. Ya. Wallahu a'lam. Nah, tiba-tiba muncul orang namanya Abu Bakar. Kunyahnya Abu Bakar Al-Baghdadi. Apakah di negara kita ini telah masuk Syiah dalam tubuh pemerintahan? Naam. Sudah masuk Syiah dalam tubuh pemerintahan. Jalaluddin Rahmat, tokoh Syiah ekstrim. Tokoh Syiah ekstrim. Barakallahu fikum. Dan beberapa yang lainnya dari tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Nah, mulai memasang orang-orangnya, merekrut orang-orang pemerintahan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Terus berdakwah, terus menyampaikan ilmu dengan hikmah. Barakallahu fikum. Sambil memberikan masukan dan nasihat kepada pemerintah dengan cara yang tidak provokatif. Nah, menjauhi tindakan anarkis. Nah, sabar. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita lakukan. Dan selalu para ustadz salafi menasihatkan umat untuk tidak terpancing dalam sikap dan tindakan anarkis. Jangan, nanti kita yang salah. Kita yang berhadapan dengan aparat pemerintah, rugi dua kali kita. Syiahnya bertepuk tangan, kita rugi berhadapan dengan pemerintah kita sendiri. Banyak kasus yang kemudian akhirnya memang sengaja Syiah memancing emosi. Ya. Memancing emosi Ahlus Sunnah. Sengaja terang-terangan menyebarkan spanduk, banner, akan ada Idul Ghadir, akan ada peringatan ini dan itu. Ya. Sengaja. Lantang begitu. Untuk memancing emosi Ahli Sunnah. Jangan terpancing. Terus sebarkan sunnah. Sebarkan ilmu dengan hikmah. Jangan putus asa. Dengan berbagai cara yang legal dalam hitungan syar'i. Syariat Islam. Kalau kita anarkis seperti berbagai daerah di Bangil, di Madura, justru itu semakin menguatkan posisi Syiah. Ya? Mereka sekarang meletakkan CCTV di berbagai aset mereka, pondok, masjid, dan yang semisalnya. Untuk merekam siapa yang menyerang. Mereka pintar memprovokasi seperti orang melempar ke sana supaya orang-orang di sana marah. Begitu marah, serang balik, langsung di film. Untuk laporan. Nih, mereka yang anarkis. Maka ahli sunnah, orang-orang yang halim, orang yang berpikiran jernih di dalam sikapnya, langkah-langkahnya, kebijakannya. Jangan emosional. Hati-hati dari waspada Syiah. Lebih bahaya dari ISIS. Lebih bahaya dari Al-Qaeda. Dan semuanya adalah khawarij. Nah, barakallahu fikum. Syiah juga menganut faham pemberontakan dan penentangan. Nah. Bagaimana cara melatih diri untuk menjadi orang yang sabar dalam menjalani kehidupan dan istiqomah dalam menjalankan sunnah Rasul? Belajar talabul ilmi, belajar tentang Al-Quran dan sunnah sehingga mengerti dari Al-Quran dan sunnah yang membantu kita untuk sabar. Yang kedua, berteman dan berkawan dengan orang-orang yang sabar, yang tidak materialistis. Nah, jangan berkawan dengan orang-orang yang materialistis. Akan menjadikan Anda tidak sabar menjalani hidup ini. Berkawan dengan orang-orang yang selalu melihat dan mengedepankan akhirat. Bukan orang-orang yang menjual akidahnya, menjual ibadahnya, menjual amanatnya untuk dunia. Nah, barakallahu fikum. Dan untuk bisa sabar, pelajari sejarah orang-orang terdahulu. Agar kita tidak merasa sendiri yang menderita. Kita tidak merasa sendiri yang mendapatkan tantangan. Tantangan yang kita hadapi ini kecil. Kecil dibandingkan apa yang telah dialami oleh ulama baik ulama di zaman kita ataupun yang lebih-lebih yang terdahulu. Pelajari sejarah mereka agar kita tidak merasa sendiri, tidak merasa ujian kita ini berat. Ujian yang menimpa mereka lebih berat lagi. Barakallahu fikum. Tadi Ustaz menyinggung tentang adanya Syiah. Apakah benar sebagian Yaman telah dikuasai dari sisi akidah? Mayoritasnya adalah mereka Syiah dan minoritas apa ini? Wallahu alam. Yang jelas kalau secara jumlah Syiah di Yaman atau Ahli Sunnah masih mayoritas, dan Syiah lebih sedikit jumlahnya. Namun karena Syiah di Yaman mendapatkan bantuan-bantuan, dukungan-dukungan moral dari dunia internasional, Syiah di Yaman mendapatkan dukungan moral dan fisik materi dari Iran, serta pelatihan strategi-strategi tempur dan senjata-senjata tempur dari Iran termasuk Amerika juga, akhirnya mereka semakin kuat. Di sisi lain, para penyusup di tubuh pemerintahan Yaman semakin menguat di tubuh sipil maupun militernya, sehingga Yaman diserang dari kaum pemberontak dari luar tubuh pemerintah dan dari dalam tubuh pemerintah. Nah, di saat yang genting kemarin, menteri pertahanannya mengundurkan diri di saat genting, sehingga tongkat komando pupus, tongkat komando terhenti di saat yang sangat genting. Tiba-tiba menteri pertahanan mengundurkan diri. Ya subhanallah. Kita hanya bisa berdoa. Ini bukan yang pertama kali dalam sejarah. Entah apa yang akan menimpa negeri Yaman, kemudian negeri mana yang akan menyusul. Apakah negeri kita? Semoga Allah melindunginya, semoga Allah menjaganya, ya. Tidak sedikit umat dan masyarakat ini yang hanya menghitung hidup itu masa dia hidup saja, sehingga dia mengejar dunia untuk kepentingan dia hidup, tidak memikirkan anak-anaknya, tidak memikirkan nasib anak-anak dia. Kalau sampai negeri ini dikuasai oleh kaum Syiah, apa yang akan terjadi? Nah, barakallahu fikum. Siapa Salman Al-Auda dan Sayyid Qutb? Membutuhkan waktu yang cukup panjang, tapi secara global, Salman Al-Auda adalah tokoh teroris yang ada di negeri Saudi Arabia dan sudah dicekal oleh pemerintah Saudi Arabia. Betul dia tidak pernah ikut dalam jaringan peledakan, pembunuhan, penyerangan, tetapi dia yang meletakkan dasar-dasar paham Khawarij, dasar-dasar paham penentangan dalam bentuk mengkritisi pemerintah Saudi secara terang-terangan di berbagai acara tablik akbar, berbagai acara ceramah, dan dalam tulisan-tulisannya. Nah, itu Salman Al-Auda. Sayyid Qutb pendahulunya, karena Salman Al-Auda banyak mendapatkan asupan pemikiran dan ideologi dari Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya Bilalul Quran, kitabnya Ma'alim fit Tariq dan yang lainnya, yang benar-benar menanamkan paham pengkafiran secara total terhadap masyarakat. Nah, tokoh-tokoh ini yang dibela oleh Abu Bakar Ba'asyir, dibela oleh beberapa pihak, ya banyak pihak di Indonesia ini, bisa dilihat di situs-situs mereka, ya. Barakallahu fikum. Dinilai mereka sebagai pejuang umat. Termasuk yang penting untuk disebutkan, adanya sebuah yayasan yang awal berdirinya berkedok dengan yayasan dana sosial. Yayasan ini berada di negeri Kuwait, namanya Ihya Uturath. Yayasan Ihya Uturath di awal berdirinya berhasil mengantongi tazkiyah, rekomendasi ulama-ulama besar di Saudi Arabia, mengelabui para ulama, mengesankan bahwa organisasi mereka murni yayasan dana sosial, mengumpulkan zakat, infak dan sodako dari para saudagar-saudagar besar di dunia, terkhusus di negeri Arab, di negara-negara teluk, yang kemudian dibagikan secara internasional, baik dalam bentuk dana pembangunan masjid, dana pembangunan pondok pesantren, atau pembagian kitab-kitab, atau penggalian sumur-sumur di daerah-daerah minus, atau gaji untuk para dai dan yang lainnya, yang ternyata melalui bantuan dana sosial ini tadi dan keagamaan, mereka menyusupkan pemikiran-pemikiran paham Khawarij. Banyak dari tokoh-tokoh Yayasan Ihya Turats yang berada di Kuwait ini membela beberapa tokoh Khawarij, menentang pemerintah secara terang-terangan. Pemerintah Kuwait dinyatakan sebagai taghut, pemerintah kafir dan seterusnya. Lah, mereka punya kaki tangan di Indonesia, punya cabangnya di Indonesia. Yang tidak kalah berbahaya adalah tidak termasuk cabang dan secara struktur, tetapi mendukung dan melegalkan yayasan ini, atau setidaknya membolehkan dan merekomendasi kaum muslimin untuk menerima bantuan-bantuan dari Yayasan Ihya Turats. Nah, seperti tokoh yang namanya Firanda Andirja, Abdullah Taslim, Naam Ali Musri, ya. Kemudian Muhammad Arifin Badri, Naam Yusuf Uthman Ba'isa, Abu Qatadah. Yayasan Ihya Turats ini juga membantu gerakan-gerakan tokoh-tokoh Khawarij dan pondok-pondok pesantren mereka. Nah, maka hati-hati. Perintis utama, pembesar Yayasan Ihya Turats yaitu Abdurrahman Abdul Khalid yang berpaham Khawarij pernah didatangkan ke Indonesia pada tahun kurang lebih 96 dalam sebuah acara kajian intensif atau daurah pada tahun 96 tersebut di pondok pesantren Al-Irsyad Tengaran. Dalam acara itu Abdurrahman Abdul Khalid membela Yusuf Qardawi, salah satu orang yang berpaham Khawarij yang mendukung penentangan dan pemberontakan di Mesir. Dalam acara itu yang diadakan di pondok pesantren tersebut, yang didatangkan oleh Yusuf Uthman Ba'isa, Naam Abdurrahman Abdul Khalid membela Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali, dua tokoh Khawarij yang sudah dicekal oleh ulama Saudi dan pemerintah Saudi, namun pengaruhnya sampai ke Indonesia ini. Nah, maka peran ahli sunnah untuk mengentaskan dan melindungi umat dari paham Khawarij sekaligus membantu masyarakat melindungi diri mereka dan anak-anak mereka, membantu pemerintah mengentaskan negara ini dan warganya dari ideologi Khawarij teroris, ahli sunnah lebih jauh pandangannya, lebih bergerak jauh. Ahli sunnah tidak berbicara ketika ada bom baru berbicara. Ketika ada peledakan dan penembakan baru mengadakan acara. Tidak. Ahli sunnah selalu dalam pelajaran dan kajian-kajiannya, dalam tulisan-tulisannya, majalahnya, buletinnya, selalu mengingatkan umat dari bahaya Khawarij, dasar-dasar pemikirannya, kaidah dan ideologi mereka. Nah, bagaimana upaya kita dalam menegakkan hukum-hukum atau syariat Allah di negeri kita ini yang sesuai dengan tuntunan agama? Pertama, mulailah dari diri-diri kita. Diri kita dulu mulai agar penegakan syariat Islam di negeri ini diwujudkan. Sebagaimana perkataan sebagian ulama, aqim daulatal Islam fi nafsik au fi ahlik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam di rumah tangga Anda, yakni terapkan syariat Islam dalam rumah tangga Anda, pribadi Anda, istri Anda, dan anak-anak Anda, pasti Allah akan menegakkannya di bumi Anda, di negara Anda. Sekarang masalahnya kita sendiri yang harus memulai. Jangan hanya menuntut negara, tetapi kita sendiri memulai di rumah kita, rumah tangga kita, pendidikan anak-anak kita, betul-betul pendidikan yang Islami, bukan pendidikan yang sekuler, bukan pendidikan yang dicampuri dengan kemungkaran-kemungkaran. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, dengan cara dakwah ilallah dengan penuh hikmah, berdakwah mengajak umat untuk bertauhid, mengamalkan sunnah Rasul, mengamalkan syariat Islam dengan cara yang hikmah, jauh dari kekerasan, jauh dari anarkis, jauh dari teror, jauh dari kebencian dan kebencian. Nah, Mengapa dalam Islam banyak aliran atau kelompok yang berbeda-beda, padahal satu agama yaitu Islam, satu kitab yaitu Al-Quran, satu Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW, tapi kenyataannya pemahaman mereka berbeda-beda. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena mereka meninggalkan bimbingan Rasulullah dalam menyikapi perbedaan ini. Ini sebabnya. Kalau mengikuti bimbingan Rasul, pasti akan bersatu. Tapi sudah demikian takdirnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis iftiraqul ummah. Perhatikan baik-baik. Dalam hadis ini banyak jalan keluar dan solusi terhadap problem yang ditanyakan ini. Kata Rasulullah, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Sungguh telah terpecah kaum Yahudi dalam 71 golongan dan terpecah belah kaum Nasara dalam 72 golongan dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya terletak di neraka karena menyimpang. Kecuali satu. Siapa yang satu? Dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang luar biasa. Kalau semua mau menyadari dan mengamalkannya, maka umat ini akan bersatu, tidak berbeda-beda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi." Satu-satunya yang selamat dari kesesatan di dunia dan penyimpangan serta selamat dari neraka di akhirat nanti adalah yang kondisinya, kondisi akidahnya, ideologinya, manhajnya, ibadahnya sama seperti kondisiku dan para sahabatku pada hari ini, yakni pada hari Rasulullah masih hidup, di saat Al-Quran masih turun, wahyu satu demi satu turun. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak mengembalikan pemahaman terhadap Al-Quran dan terhadap sunnah kepada penerapan mereka? Misalkan tadi kaum Khawarij dengan segala benderanya berdalilkan dengan ayat Al-Quran, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka dengan ini mereka memvonis semua pihak tanpa perincian sebagai kafir ketika didapati tidak berhukum dengan syariat Allah. Demikian dahulu Rasulullah mengajarkan memahami ayat ini, demikian sahabat memahami, demikian Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali memahami ayat ini dan mengamalkannya. Jawabannya tidak demikian. Coba mereka mau kembali kepada pemahaman salaf, pemahaman generasi terbaik umat ini, maka tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan ini. Namun semua itu sudah ditakdirkan, maka bersyukurlah seorang muslim yang Allah selamatkan dari paham-paham menyimpang. Bersyukurlah seorang muslim yang Allah beri taufik, kemudahan untuk mau memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi dan para tabi'in yang mengikuti jejak mereka dan para a'imah sesudahnya hingga hari kiamat yang mengikuti jejak generasi terbaik tersebut. Nah, misalkan contohnya, keinginan ingkar mungkar terhadap penguasa. Hizbut Tahrir dengan caranya sendiri, demo sana, demo sini, yang rijal, yang nisa, yang laki, yang wanita, berdemo juga di jalan-jalan, ya, meneriakkan anti korupsi, anti ini, anti itu. Pertanyaannya, cara seperti ini dibenarkan gak dalam sunnah Nabi? Loh enggak, ini penting kita. Loh kok penting? Pertanyaannya, ini dibimbingnya oleh Nabi. Mengingkari kemungkaran pemerintah secara demonstrasi, ini dibenarkan dalam sunnah atau ini adalah bid'ah, cara yang menyimpang? Jawabannya yang kedua, ini adalah cara yang bid'ah, yang menyimpang, yang tidak pernah dikenal dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diketahui atau diajarkan dan dicontohkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan para sahabat yang lainnya, tidak pernah dibimbingkan oleh para ulama kita, Ahmad, Syafi'i, Malik dan yang lainnya. Semuanya ini cara-cara baru yang datangnya dari barat. Nah, barakallahu fikum. Ini sebabnya. Contoh, saya katakan mereka menyimpang dari bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, begitu juga kelompok-kelompok yang mau mengingkari kemungkaran dengan cara anarkis, main bakar, main serang, main hancurkan, ya. Bukan demikian caranya. Itu bukan wewenang kita sebagai rakyat, bukan wewenang kita sebagai sebuah pondok pesantren, bukan wewenang kita sebagai sebuah lembaga. Itu wewenang pemerintah, aparat terkait. Iya, tapi aparatnya ini justru terlibat dalam lokalisasi judi itu. Nah, ya itu masalahnya. Kalau seperti itu, nasehati pemerintahnya, aparatnya. Baik secara lisan jika mampu, kalau tidak secara tulisan. Secara tulisan juga tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba suatu tugas yang di luar kemampuannya. Apa cara yang terakhir? Yakni berdoa, memohonkan kebaikan dan hidayah bagi pemerintah kita. Kita mengakui adanya kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, tapi bukan dengan cara anarkis. Berbagai kelompok mengatasnamakan kelompok ingkar mungkar. Kafe-kafe dibakar, dihancurkan sampai terjadi pembunuhan. Lokalisasi judi diserang. Semua itu kemungkaran. Judi kemungkaran besar. Perzinahan itu kemungkaran besar. Dosa besar. Dan yang lainnya. Tapi bukan semua itu merekomendasi kita untuk melakukan tindakan anarkis. Yang itu bukan wewenang kita. Itu wewenang waliul amr. Coba antum bayangkan kalau masing-masing pondok pesantren, ya, menyatakan dirinya akan membasmi kemungkaran ini dengan kekerasan. Masing-masing pondok ini, apa yang akan terjadi? Mereka juga preman, punya kelompok, balas menyerang. Akhirnya yang tadinya kemungkaran khamr atau kemungkaran judi berkembang sampai kemungkaran terbunuhnya seorang muslim. Terbunuhnya seorang muslim itu jauh lebih besar nilai dosanya di sisi Allah dibandingkan dosa narkoba ataupun dosa perjudian, dan semuanya dosa yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, apakah kaum khawarij mentauhidkan Allah dan apakah juga kaum syiah mentauhidkan Allah? Kaum syiah menyekutukan Allah. Syiah rafidah, mereka adalah musyrikun. Saya ulangi, syiah rafidah, mereka adalah musyrikun. Karena diantara keyakinan syiah rafidah itu adalah bahwasanya para imam mereka yang 12 juga memiliki kemampuan dan hak mengatur alam semesta. Bisa menurunkan hujan, bisa mematikan dan menghidupkan, dan bahwasanya mereka tidaklah mati kecuali dengan kehendak mereka, yakni mengalahkan kehendak Allah. Nah, ini semua kesyirikan akbar, tidak pernah dilakukan dan diyakini oleh Abu Jahal sekalipun. Nah, barakallahu fikum. Ini yang sekarang sedang ingin diterapkan di Indonesia oleh kaum Syiah. Secara merangkak mereka bertahap, tahapan demi tahapan dilakukan di negeri ini. Sekarang mereka telah mendapatkan legalitas di beberapa tempat. Pondoknya dilegalkan, acara-acaranya legal. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah memberi hidayah kepada pemerintah kita dan melindunginya dari makar musuh-musuhnya. Bagaimana hukumnya kalau kita memiliki saudara, mungkin saudara kandung, yang berakidah khawarij? Nah, kalau antum yakin dia berakidah khawarij, baik anggota ISIS ataupun anggota JAT, Jamaah Ansharut Tauhid, ataupun anggota MMI, dan antum mampu menasehati dia secara lisan ataupun secara tulisan, nasehati. Yang kesimpulannya, hati-hati, waspada, akidah yang kamu yakini itu akidahnya khawarij secara ilmiah. Kasihkan buku-buku, tunggu jawabannya. Kalau dia tetap bersikukuh bersikeras di atas paham dan ideologi yang menyimpang itu, maka syariat mewajibkan kepada antum untuk berlepas diri darinya. Yang mewajibkan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia saudara kita. Saudara kandung Ustaz, tapi dia Syiah. Walaupun saudara kandung, antum harus tersinggung ketika syariat Islam dilecehkan oleh mereka. Nah, barakallahu fikum. Seorang ulama di masa tabi'ut tabi'in, perhatikan asar ini, seorang ulama di masa tabi'ut tabi'in mengatakan, kana abi rafidiyan wa ammi qadariyan wa sallamani Allah azza wa jal bi Sufyan ats-Tsauri. Dahulu ayahku, bukan saudara kandung lagi, ayahku seorang Syiah rafidah, dan pamanku seorang pengingkar takdir, akidahnya Harun Nasution, ya, guru besar di IAIN, ya. Pujaan dan sanjungan orang-orang IAIN seluruh Indonesia, pengingkar takdir. Kata dia, ayahku Syiah Rafidhah, pamanku seorang pengingkar takdir kaum Qadariyah. Kemudian aku diselamatkan dari keduanya ini dengan pertolongan Allah, sehingga aku bisa berlepas diri dari keduanya, yakni ayahku dan pamanku, melalui nasihat-nasihat Sufyan ats-Tsauri. Kemudian ditinggalkan ayah dan pamannya, berlepas diri dia. Jangankan cuma saudara kandung, semoga Allah melindungi kita, ayah ibu kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan seluruh saudara kita kaum muslimin dari berbagai akidah yang menyimpang. Apakah Jamiah Ihya Turaf yang ada di Kuwait telah dibubarkan langsung oleh pemerintah Kuwait? Sempat saya mendengar berita ini, tapi saya tidak tahu kebenaran beritanya. Nah, tapi yang jelas mereka adalah tokoh-tokoh Khawarij. Siapa tokoh Syiah yang harus diwaspadai di negeri Indonesia? Banyak. Perlu dikeluarkan daftar khusus, daftar tokoh-tokoh Syiah. Tapi yang lebih berbahaya dari tokoh-tokoh Syiah ini adalah orang-orang yang mengaku Sunni tapi suka bergabung dengan tokoh-tokoh Syiah tadi. Orang yang mengaku Sunni tapi di sisi lain mengatakan di perbedaan kita dengan Syiah, perbedaan Sunnah dengan Syiah seperti perbedaan mazhab yang empat, ya kan? Ini lebih berbahaya. Atau orang yang mengucapkan, semisal Hasanul Banna, pimpinan Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang mengatakan bahwa ulama-ulama Syiah telah mewariskan karya-karya ilmiah yang tersebar di berbagai perpustakaan di muka bumi ini. Masya Allah, karya-karya ilmiah semestinya dikatakan karya-karya sesat yang menyesatkan umat. Ini yang lebih berbahaya. Berapa banyak tokoh-tokoh di Indonesia ini khususnya yang mengaku Sunni atau pimpinan organisasi Sunni, ternyata dia bergabung, berteman, berkawan dengan Syiah dan menyatakan ucapan-ucapan dukungannya terhadap Syiah. Barakallahu. Memuji Khomeini pada tahun kurang lebih 80-an, awal 80-an, ketika revolusi Iran, berapa banyak dai-dai yang mengagumi Khomeini, menyatakan sebagai tokoh Islam, pembela Islam yang peduli terhadap nasib Islam, termasuk tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Nah, termasuk tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin di berbagai negara mengagumi Khomeini sebagai Imamul Muslimin. Khomeini, orang yang berakidah Syiah Rafidhah yang ulama telah menyatakan kafir, keluar dari Islam. Kalau ingin tahu lengkapnya, perlu diadakan kajian khusus tentang Syiah. Barakallahu fikum. Tapi sebagian pihak tidak setuju kalau ada kajian khusus tentang Syiah. Jangan, nanti bermasalah. Jangan. Sementara kalau Syiah mengadakan acara Idul Ghadir, dibiarkan dan diizinkan. Nah ini repot. Ya. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Apakah Kartosuwiryo adalah Khawarij? Naam, dia salah satu tokoh dan pembesar Khawarij. Apakah diperbolehkan kita bermajlis dengan Khawarij? Enggak boleh. Nabi melarang kita bermajlis dengan mereka. Bahkan Nabi mengatakan idza ra'aitumuhu faqtuluhum, jika kalian mendapati mereka, bunuh mereka. Ini perintahnya Nabi. Ini perintahnya Rasul. Silakan dibaca buku-buku hadis. Silakan dibaca nasihat-nasihat ulama. Masa Ustaz begitu? Ya, karena Anda sibuk dengan dunia selama ini. Anda sibuk dagang, sibuk memikirkan kenaikan kedudukan, ya, pangkat. Sehingga Anda enggak tahu hadis Rasul. Anda hanya sibuk dengan koran. Jangan, sibuklah dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi mengatakan demikian, walaupun ulama menasihati kita, membimbing, maksudnya membunuh Khawarij yang diperintah oleh Nabi bukan pribadi-pribadi, tapi itu adalah hak dan wewenang penguasa, hak dan wewenang pemerintah. Barakallahu fikum. Siapakah Salim Mubarok asal Pasuruan? Ini salah satu tokoh Khawarij dan anggota ISIS. Salim Mubarok siapa? Acamimi, pernah datang ke pondok kita yang lama itu. Dulu kalau kajian saya di Pasuruan, di Lumajang, aktif hadir pengajian saya, ya. Ternyata dia seorang Khawarij teroris. Nah, sekarang ini atau beberapa waktu yang lalu berangkat ke Syria membawa anaknya. Nah, ini Salim Mubarak Acamimi, Khawarij ekstrim. Pernah kajian khutbah Jum'ah Ustaz Usama Mahri di Pasuruan, kebetulan dia hadir, dan kebetulan pula Ustaz Usama sedang berbicara atau menyinggung tentang gerakan teroris Khawarij dalam khutbah Jum'ahnya, dia keluar dari khutbah dari masjid. Ini Salim Mubarak Acamimi, semoga segera ditangkap dan dibunuh oleh pemerintah kita. Jadi kalau dia mengaku pernah jadi muridnya Ustaz Luqman, benar. Ya. Ya. Kalau dia mengaku sebagai apa? Pernah menjadi muridnya Ustaz Luqman. Ya, pernah hadir kajian, dibilang murid, ya gak apa-apa. Nah. Sebagaimana barakallahu fikum na'am Abdurrahman bin Muljim, pembunuh Khalifah Ali bin Abi Talib. Jangankan Salim At-Tamimi, Abdurrahman bin Muljim, pembunuhnya Khalifah Ali bin Abi Talib, itu dulu adalah utusan Umar Ibnul Khattab untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Mesir. Kemudian ketika kena syubhatnya Khawarij, jadilah seorang pembesar Khawarij dan membunuh Khalifah Ali bin Abi Talib. Barakallahu fikum. Apakah lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang sengaja dibentuk untuk menyelidiki dan mengawasi pemerintah yang korupsi? Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat namun didanai oleh pemerintah. Bagaimana hukumnya? Semestinya enggak boleh dibentuknya LSM-LSM. Tugasnya mengkritisi pemerintah yang korupsi. Bukan demikian. Berapa banyak demo-demo ternyata dimotori oleh LSM. Ya? Jangan, hati-hati. Pihak-pihak yang suka membongkar aib pemerintah dan mengajak masyarakat untuk menentang dan tidak puas terhadap kebijakan pemerintah, selalu menuntut, menuntut dan menuntut. Sebentar BBM, sebentar harga beras, sebentar harga gula, sebentar biaya sekolah, sebentar masalah ini dan itu, biaya berobat dan yang lainnya. Mendidik masyarakat untuk menjadi rakyat yang selalu tidak puas, tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diterimanya. Saya selalu mengatakan, kondisi masyarakat Indonesia yang dikatakan miskin masih lebih kaya dibandingkan rakyat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan para sahabatnya. Kalau enggak percaya, baca sejarah mereka. Demi Allah, kondisi rakyat Indonesia sekarang ini jauh lebih mending perekonomiannya. Tapi yang kurang dan hilang dari kita adalah sifat syukur dan sabar. Syukur terhadap nikmat dan sabar atas kekurangan. Yang ada hanyalah menuntut dan menuntut. Rakyat yang seperti ini dilengkapi dengan adanya lembaga-lembaga, dai-dai, dan tokoh-tokoh yang memprovokasinya, gampang dan mudah untuk disetir oleh musuh-musuh negara. Mudah untuk dimasukin dan disusupin oleh intelijen-intelijen asing untuk dipanaskan suasana sehingga sampai kepada suasana yang kaos, sehingga sampai kepada suasana yang tidak stabil. Nah, barakallahu fikum. Ini berbahaya yang seperti ini. Kalau dibiarkan, betapa butuhnya masyarakat muslim di negeri ini kepada bimbingan-bimbingan yang penuh hikmah, bimbingan-bimbingan yang mengajak untuk evaluasi diri, dirinya dia, rumah tangga dia, masyarakat dia, untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Entah apa jadinya negeri ini. Coba perhatikan, demo demi demo, serang-menyerang, tindakan teror itu tidak hanya Al-Qaeda, tidak hanya ISIS, teror terjadi di masyarakat kita antar pondok pesantren. Perbedaan mazhab menjadi sebab teror. Beda dalam beberapa kegiatan ibadah, menggerakkan massa, serang pondok itu, bakar, lempar. Bukankah ini teror? Ini teror juga yang sekarang mulai membudaya di negeri kita ini. Mau jadi apa negeri ini? Coba antum lihat sejarah. Kalau antum lihat, antum data yang terjadi di Jawa dan di luar Jawa, di Lombok, di Sulawesi, antar pondok pesantren saling menyerang, lempar bom molotov. Mau jadi apa? Sulit untuk dikendalikan. Dihalangi oleh aparat, aparatnya diserang, aparatnya dilempar, aparatnya ditusuk. Mau jadi apa? Sampai Mapolwil Solo pun diserang oleh para preman. Bayangkan, lembaga keamanan negara diserang oleh preman bersepeda motor, maaf saja, wanita-wanita pelacur ikut mendemo polisi. Mau jadi apa negeri ini? Beberapa waktu yang lalu di Bondowoso sampai naik ke genteng Mapolres. Mau jadi apa negara kita? Belum lagi Nasoro bergerak, komunis bergerak, pemberontak-pemberontak, gerakan separatis bergerak, Syiah bergerak. Mau jadi apa barakallahu fikum? Ayo kita bangkit berdakwah dengan hikmah, sebarkan ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat ini memperkeruh keadaan. Bukan bagian daripada Islam. Berapa banyak pejabat-pejabat yang mengeluh adanya mereka ini. Sampai sebagiannya, maaf-maaf saja, seolah-olah tukang todong. Nah, gimana? Datang kadang-kadang berdasi. Ya berdasi dia. Datang kepada kepala dinas. Bagaimana caranya supaya kepala dinas ini menjadi takut dan khawatir kekurangannya, ketergelinciran-ketergelincirannya dimasukkan dalam media massa. Akhirnya keluar dengan membawa amplop. Ya subhanallah. Wallahu alam, negeri kita ini beberapa tahun ke depan mau jadi apa kalau kondisi ini tidak segera. Maka saya nasihatkan kepada diri saya, keluarga saya, dan seluruh muslimin, apapun posisinya, bertakwalah kepada Allah, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, amalkan syariat Allah dalam semua lini kehidupan ini. Semoga Allah menjaganya dengan itu. Kalau kita tidak segera kembali kepada Allah, nah, maka Allah akan timpakan azab kepada kita dengan sebab dosa-dosa kita sendiri, dengan sebab kita melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabaikan, tidak mengindahkan sunnah-sunnahnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, namun karena keterbatasan waktu, kita cukupkan kajian ini sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian kita ini sebagai ibadah yang diterima di sisinya, dan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita dan kaum muslimin secara umum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi umat Islam di seluruh dunia dari makar-makar musuhnya kaum kafir dan kaum munafikin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.